Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan atau bersabda tentang hari Asyura sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dan saya akan bacakan lafaz hadis dari riwayat Imam Muslim. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau bercerita anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qadima al-Madinah fawajada al-Yahuda siyaman yawma Ashura. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ma hadha al-yawm alladhi tasumunah? Faqalu hadha yawmun 'azim anjallahu fihi Musa wa qaumahu wa gharraqa Fir'auna wa qaumahu wa samahu Musa shukran fanahnu nasumu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fanahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum. Fasamahu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa amara bi siyami. Artinya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika telah sampai di kota Madinah, beliau mendapati kaum Yahudi sedang dalam keadaan berpuasa pada hari Asyura, yaitu tanggal 10 dari bulan suci Allah Al-Muharram. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bertanya kepada mereka, "Hari apakah ini yang kalian berpuasa padanya?" Kemudian kaum Yahudi menjawab, ini adalah hari yang agung. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyelamatkan di dalamnya Nabi Musa dan kaumnya. Dan menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Lalu Nabi Musa alaihi salam berpuasa sebagai bentuk syukur. Maka kami pun ikut berpuasa pada hari Asyura ini. Ini jawabnya orang Yahudi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kami lebih berhak dan lebih utama dari Musa dibandingkan kalian. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa dan memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa. Hadis ini adalah hadis yang merupakan pokok tentang anjuran berpuasa pada hari Asyura, itu tanggal 10 dari bulan suci Allah Al-Muharram. Dan hadis ini menunjukkan bahwa hari Asyura adalah hari yang agung. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dari kejaran Fir'aun dengan bala tentaranya yang waktu itu alfu-alfi jundi, sejuta dari bala tentara Fir'aun mengejar Nabi Musa alaihi salam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dari kejaran Fir'aun dengan cara menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya di dalam Laut Merah. Oleh karenanya Nabi Musa alaihissalam berpuasa sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah atas nikmat ini. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun beliau menganjurkan dan memerintahkan untuk berpuasa pada hari ini sebagai bentuk pengikutan terhadap Nabi Musa alaihissalam. Dan ada pelajaran menarik dari Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif. Beliau mengatakan, min babi muqabalatin ni'ami bisyukri fi awqati tajadudiha. Puasanya Nabi Musa alaihissalam atas selamatnya beliau dan kaumnya dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya adalah termasuk dari membalas nikmat dengan bersyukur kepada Allah saat nikmat tersebut berulang. Jadi kita tidak merasakan sebagai umat Islam yang hidup di zaman sekarang, tidak merasakan nikmat yang dirasakan oleh Nabi Musa alaihi salam. Diselamatkan oleh Fir'aun dengan bala tentaranya yang sangat bengis. Tetapi kenapa kita setiap kali hari Asyura Nabi Musa alaihi salam berpuasa, kaum Yahudi berpuasa, diikuti oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya radhiyallahu anhum berpuasa. Maka di sini terdapat pelajaran min babi muqabalati ni'am bisyukr fi awqat tajadduha. Ini termasuk sikap membalas nikmat dengan kesyukuran saat nikmat tersebut berulang. Saat nikmat tersebut berulang. Sekali lagi kita katakan, kita tidak mendapati sebagaimana yang didapati oleh Nabi Musa alaihi salam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pun tidak mendapati sebagaimana yang didapati oleh Nabi Musa alaihi salam. Akan tetapi beliau berpuasa. Itu fungsinya adalah membalas nikmat dengan kesyukuran saat nikmat tersebut berulang. Ini fungsi, ya, membalas nikmat dengan kesyukuran saat nikmat tersebut berulang. Dan ini bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat misalkan kita mendapatkan anak, maka pada saat itu setiap tahun kita ingat tanggal anak tersebut, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak merayakan hari kelahiran anaknya, tetapi kita bersyukur kepada Allah atas Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat. Ini termasuk dari hikmah kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam berpuasa pada hari Asyura. Min babi muqabalatin ni'am bisyukri fi awqati tajadduha. Dari sisi membalas nikmat dengan kesyukuran saat waktu kembali nikmat, waktu kembali nikmat tersebut, saat nikmat tersebut berputar kembali waktunya. Ini pelajaran yang menarik dari seorang Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah dalam kitab beliau Lata'iful Ma'arif. Ahibati hafizakumullah ta'ala, tadi sudah saya sebutkan bahwa para ulama bersepakat sangat-sangat dianjurkan untuk berpuasa pada hari Asyura. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim yang lain dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dan qad su'ila an siyam yaumi Asyura. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ditanya tentang puasa hari Asyura. Beliau menjawab, "Ma 'alimtu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shama yawman yatlubu fadlahu min al-ayyam illa hadha al-yawm. Wala shahran illa hadha ash-shahra," yani Ramadan. Rawahu Muslim. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, "Aku tidak pernah mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada satu hari yang beliau mencari pahala puasa pada hari tersebut kecuali hari ini, yaitu hari Asyura. Aku tidak pernah mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada suatu hari yang mana beliau mencari pahala pada hari tersebut dibandingkan hari-hari yang lain kecuali hari Asyura ini." Ini menunjukkan sangat ditekankannya berpuasa pada hari Asyura. Dan lanjutan hadisnya, "Dan aku tidak pernah mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa mencari keutamaan berpuasa pada suatu bulan, mencari keutamaan bulan-bulan tersebut, mencari keutamaan bulan tersebut dibandingkan bulan-bulan yang lain kecuali bulan ini, yaitu bulan Ramadan." Ini menunjukkan keutamaan berpuasa pada bulan Ramadan. hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kalau tadi riwayat Imam Muslim, bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Ma ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam yataharra siyama yaumin faddalahu ala ghairihi illa hadzal yaum, yaum Asyura." Aku tidak pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan berpuasa pada suatu hari yang ia utamakan atas selainnya kecuali hari ini, yaitu hari Asyura, dan kecuali bulan ini, yaitu bulan Ramadhan. Ini menunjukkan sangat-sangat dianjurkan untuk berpuasa pada hari Asyura, yaitu tanggal 10 dari bulan suci Allah Al-Muharram. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan mengambil pelajaran dan juga renungan dari hari Asyura ini. Pelajaran yang pertama yaitu keadaan orang beriman selalu memperhatikan kepentingan ibadahnya. Keadaan orang beriman selalu memperhatikan kepentingan ibadahnya. Sholat misalkan. Ketika Anda pergi ke sebuah daerah, sebuah tempat, maka yang Anda pikirkan, di mana saya sholat? Sekarang sudah jam berapa? Bagaimana nanti saya sholat? Di mana, di masjid mana saya sholat? Oh, di masjid itu ada kuburan, kita tidak bisa sholat di situ. Sedangkan waktunya sempit. Dan selalu seperti itu. Begitu juga orang-orang, begitu juga dalam perihal pekerjaan. Mencari pekerjaan. Yang pertama ditanya adalah, dalam pekerjaan ini apakah saya bisa melaksanakan perintah-perintah Allah dari ibadah-ibadah yang ada? Sholat, sholat berjamaah bagi laki-laki, berpuasa pada bulan Ramadan. Jadi yang ada di dalam benak seorang beriman selalu adalah bagaimana dia memperhatikan kepentingan ibadahnya. Dan ini yang kita bisa ambil dari apa yang disebutkan dalam hadis tadi. Riwayat Bukhari dan Muslim. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sampai di kota Madinah hari Asyura, maka beliau mendapati kaum Yahudi berpuasa. Beliau langsung bertanya, "Ma hadzal yaum alladzi tasumuna?" Hari apakah ini yang kalian berpuasa padanya? Langsung ada semacam penghantar pikiran ke sana. Inilah sifat orang beriman di dalam situasi dan kondisi dia sehari-harinya, dimanapun dia berada. Sebagian orang ketika memasuki sebuah kota yang menjadi tujuan penglihatannya atau tujuan atau sesuatu yang menakjubkannya adalah bangunan-bangunannya yang megah, mobil-mobilnya yang mewah, ya. Mobil taksinya misalkan Pajero Sport. Mobil taksi misalkan. Taksinya ini. Jadi komen pertama kali adalah mobil. Sedangkan orang yang beriman senantiasa pemikirannya adalah memperhatikan kepentingan ibadahnya dan apa saja yang berkaitan dengan ibadahnya. Datang ke sebuah daerah, diundang pengajian misalkan. Ini nanti dari bandara sampai ke sana, sampai ke hotel jam berapa? Oh, jam sekian. Saya sholat di mana? Sholat di sini, Ustaz. Kemudian nanti kajian sampai jam berapa? Dan semisalnya. Selalu ada dalam pikirannya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya orang-orang yang beriman senantiasa dia selalu mengusahakan apapun urusan dia di tempat tersebut, selalu mengusahakan bagaimana kepentingan ibadahnya didahulukan. Ada pepatah menarik mengatakan, ala qadri ahli al-azmi ta'ti al-azaim wa ta'ti ala qadri al-kirami al-makarim. Sesuai dengan kekuatan, sesuai dengan kekuatan tekad, maka seperti itulah, seperti itu pulalah perbuatan yang kuat akan datang. Ketika kita mengusahakan untuk bisa berjamaah, meskipun pekerjaan kita, tempat kita jauh dari masjid, maka dengan tekad kita ini saya akan bisa kita lakukan. Pasti ada saja cara Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran dan renungan yang sangat luar biasa dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya kepada kaum Yahudi, baru sampai beliau bertanya, pikiran beliau selantiasa berkaitan dengan kepentingan ibadah. Puasa-puasa apa ini? Kalian berpuasa, puasa apa ini? Ini ahibati hafizakumullah ta'ala. Pelajaran yang kedua. Yaitu memperhatikan kejadian-kejadian penting pada hari-hari penting adalah termasuk sifat orang beriman. Memperhatikan kejadian-kejadian penting pada hari-hari penting adalah termasuk sifat orang beriman. Seperti hari Asyura ini. Hari yang agung disebutkan dalam hadis Rasul. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain, yaumun salih, hari yang baik. Maka ini perlu diperhatikan. Dan itu sifat orang beriman. Tidak melewatkan kesempatan emas ataupun sesuatu yang penting dengan melengos percuma. Tidak ada manfaat, tidak ada perhatian sama sekali. Tidak. Orang beriman senantiasa apabila ada sesuatu yang penting, maka dia ikut memperhatikan kepentingan tersebut. Terutama yang disebutkan di dalam syariat Islam. Seperti hari Asyura ini. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan hari Asyura bukan hari sembarangan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Inna Asyura yaumun min ayyamillah." Hari Asyura adalah hari dari hari-harinya Allah Subhanahu wa taala. Ketika dikatakan dari harinya Allah, itu tidak seperti biasa, seperti hari-hari biasa. Ketika dikatakan Rasul Allah, tidak seperti Rasul biasa. Ketika dikatakan Kitabullah, tidak seperti kitab biasa. Ketika dikatakan Baitullah, rumah Allah, tidak seperti rumah biasa. Begitu juga ketika dikatakan Yaumullah, hari Allah, berarti tidak seperti hari-hari biasa. Makanya pantas dikatakan Yaumun Azim. Hari Asyura adalah hari agung. Karena hari Asyura adalah hari, salah satu dari hari-harinya Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika disebutkan Ayyamullah, hari-hari Allah, maka kita di dalam Al-Qur'an diperintahkan untuk mengambil pelajaran dari hari-hari tersebut. Memperhatikan pentingnya hari-hari tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa dzakkirhum bi ayyamillah. Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur." Yang artinya, dan ingatkanlah mereka dengan hari-hari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya hal tersebut adalah pelajaran bagi orang-orang yang, setiap orang-orang yang sabar dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an pada surat Asy-Syura, surat ke-42 ayat 33. Wa dzakkirhum bi ayyamillah. Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Yang artinya, dan ingatlah, ingatkan mereka dengan hari-hari Allah. Berarti kita diperintahkan untuk mengingatkan hari-hari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya di dalam hal tersebut, dalam hari-hari tersebut terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang penyabar dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Afwan. Itu tadi surat Ibrahim surat ke-14 ayat 5. Surat Ibrahim surat ke-14 ayat 5. Nah, ini menunjukkan bahwasanya sifat orang beriman dan faedah pelajaran dari hari Asyura adalah sifat orang beriman yaitu senantiasa memperhatikan hari-hari yang penting. Tidak terlewat percuma hari-hari penting tersebut kecuali dia mengambil pelajaran, mengambil renungan yang bermanfaat untuk dirinya dan kehidupannya. Dan hari Asyura adalah hari yang di dalamnya terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Hari yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dan menghancurkan musuhnya Firaun dan bala tentaranya. Coba perhatikan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Maryam ayat 90. Wa jawazna bi bani Israil al bahra fa atba'ahum Firaun wa junuduhu baghyan wa adwa hatta idza adrakahu al gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Yang artinya, dan kami lalukan kepada Bani Israel lautan. Surat apa saya katakan tadi? Surat Maryam. Ya, Afan, surat Yunus salah saya. Surat Yunus surat ke-10 ayat 90. Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Yunus surat ke-10 ayat 90. Wa jawazna bi bani Israil al-bahra, dan kami memungkinkan Bani Israil yaitu Nabi Musa dan Bani Israil pengikutnya melintasi laut. Lalu mereka diikuti oleh Firaun dan bala tentaranya karena hendak menganiaya dan menindas Bani Israil tersebut. Hingga bila Fir'aun itu telah hampir tenggelam, berkatalah dia, saya percaya bahwa tidak ada ilah yang melainkan ilah yang diimani oleh Bani Israel. Dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat di sini, Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada Nabi Musa dan kaumnya Bani Israel yang beriman kepada Nabi Musa alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala membelahkan lautan untuk Nabi Musa dan Bani Israel. Dan Bani Israel beserta Nabi Musa bisa melewati lautan tersebut, Laut Merah. Kemudian setelah itu diikuti oleh Firaun untuk menindas, untuk menyakiti, membunuh Nabi Musa dan kaumnya. Allah selamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dan Allah tenggelamkan Firaun dan bala tentaranya. Lihat bagaimana besarnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk para nabinya dan para rasulnya dari hamba-hambanya yang beriman. Dan bagaimana buruknya siksa Allah Subhanahu wa taala kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Dari orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Musa bahwasanya beliau adalah seorang yang congkak dan sombong akibat tahta yang dia miliki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wastakbara huwa wa junuduhu fil ardi bighairil haqq. Wa dhannu annahum ilaina la yurja'un." فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ. Yang artinya, dan Fir'aun sombong dan juga bala tentaranya. Sebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Qasas surat ke-28 ayat 39. Dan berlaku angkulah Fir'aun dan bala tentaranya di bumi Mesir tanpa alasan yang benar. Dan mereka menyangka bahwa mereka tidak akan dikembalikan kepada kami. Ini salah satu buruknya Fir'aun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tampakkan kepada Fir'aun dan bala tentaranya kekuatannya. Yang jelas, ahibati hafizakumullah taala, bahwa sifat orang beriman senantiasa memperhatikan tanda-tanda yang ada pada hari-hari yang agung, yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan hari Asyura ini, di dalamnya terdapat tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya. Kemudian menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya dengan cara yang di dalamnya terdapat tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari renungan dari hari Asyura. Ini pelajaran pertama tadi adalah bahwasanya sifat orang beriman senantiasa perhatiannya selalu terhadap kepentingan ibadah dimanapun dia berada, bagaimanapun keadaannya, dia senantiasa perhatian kepada kepentingan untuk ibadah, terutama sholat. Ya, sholat. Jadi ada cerita, Syekh, seorang penceramah di Arab Saudi cerita bahwa ada anak-anak muda yang belum istiqamah di atas agama, senantiasa berpoya-poya. Biasanya kumpulan anak-anak muda itu pasti ada ketuanya. Ketuanya yang sangat ditakuti dan sangat disegani oleh gengnya. Kemudian suatu ketika para pemuda ini naik taksi. Kemudian biasanya ketuanya di depan. Anggotanya di belakang. Ketika waktu asar tiba, maka sopir taksi ini memohon izin. Ya syabab, isyra'ikum law nusalli. Wahai para pemuda, bagaimana pendapat kalian kalau seandainya kita sholat? Kemudian para pemuda yang belum istiqamah ini mengatakan, kalau kamu mau sholat silahkan, adapun kami belum sholat. Ini para pemuda selengean Arab Saudi begini. Kalau kamu mau sholat silahkan, kalau kami belum sholat. Maka akhirnya sang supir taksi mengatakan, ya syabab, illa sholat. Wahai para pemuda, kecuali sholat. Kalian boleh mungkin melakukan apa saja. Minum, main wanita, ini. Kecuali sholat. Jangan pernah tinggalkan. Kecuali sholat. Kemudian sang ketua ini menoleh ke belakang. Assalamualaikum. Kata si anggota-anggota yang di belakang ini, ala kaif. Sesuai dengan kehendakmu, kita ikut. Akhirnya Allah nusalli. Ayo kita sholat. Ketika mau wudu, enggak bisa wudu mereka. Diajari oleh sopir taksi ini. Kemudian setelah sholat, ketika sholat, maka pada sujud yang terakhir, si ketua geng ini, saat sujud, dia tidak bangun dan meninggal saat sujudnya. Dan ini cerita hakiki. Dan ini memberikan pelajaran kepada kita, illa salah. Kecuali sholat, jangan pernah remehkan. Maka sifat orang beriman senantiasa dimanapun dia berada, memperhatikan kepentingannya untuk beribadah kepada Allah. Pelajaran yang kedua yang sudah kita pelajari tadi, yaitu sifat orang beriman senantiasa memperhatikan hari-hari Allah yang agung, yang di dalamnya terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Silakan azan. الله أكبر الله أكبر Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'ala s-salah. Ahibati hafizakumullah, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi dua pelajaran yang kita bisa ambil dari hari Asyura. Pelajaran yang ketiga yaitu Allah Subhanahu wa taala sangat membenci sikap menyombongkan diri tanpa kebenaran. Pelajaran ketiga. Allah Subhanahu wa taala sangat membenci sikap menyombongkan diri tanpa kebenaran. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi dalam surat Al-Qasas, surat yang ke-28 ayat 39, wastakbara huwa wa junudu, dan berlaku angkuhlah Fir'aun dan bala tentaranya. Karena keangkuhan Fir'aun inilah Allah Subhanahu wa taala menyiksa Fir'aun. Ya. Contoh-contoh keangkuhan Fir'aun, ahibati hafizakumullah taala. Dia mengatakan di antaranya perkataan, "Ya ayyuhal mala', ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi." Contoh keangkuhan Fir'aun. Allah sangat membenci hamba atau budak manusia yang angkuh. Makhluk yang angkuh, sombong, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh keangkuhan Firaun, dia mengatakan, "Ya ayyuhal mala', ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi." Wahai rakyatku seluruhnya, aku tidak mengetahui ada ilah yang disembah selain aku. Ya, ada ilah yang disembah selain aku. Sebutkan oleh Allah dalam surah Al-Qasas, surat ke-28 ayat 38 tadi. Ya. Kemudian juga misalkan contoh dari sombongnya dan angkuhnya Fir'aun. Dia mengatakan, faqala ana rabbukumul a'la. Fahashara fanada, faqala ana rabbukumul a'la. Maka Fir'aun mengumpulkan rakyatnya, kemudian berkata, aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Ini keangkuhan Fir'aun. Surah An-Nazi'at, surat ke-79, ayat 23. Akulah Rabb kalian yang paling tinggi. Ini contoh yang kedua dari keangkuhan Fir'aun. Contoh yang ketiga dari keangkuhan Fir'aun, surat Az-Zukhruf, surat ke-43, ayat 51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nada Fir'aunu fi qaumihi, qala ya qaumi alaysa li mulku Misr? Wa hadhihi al-anharu tajri min tahti, afala tubsirun?" Dan Fir'aun berseru di hadapan kaumnya, "Wahai kaumku, bukankah kerajaan Mesir ini milikku? Alaysa li mulku Misr? Bukankah Mesir ini kepunyaanku? Dan bukankah sungai-sungai ini mengalir di bawahku? Sungai-sungai ini mengalir di bawahku." Jadi dia membanggakan sesuatu yang bukan ciptaannya. Ini angkuhnya Fir'aun. Maka apakah kamu tidak melihatnya? Artinya, ini sungai-sungai mengalir di bawahku. Berarti aku yang mengalirkannya. Aku yang berkuasa atasnya. Ini salah satu keangkuhan Fir'aun. Ayat berapa tadi? Surat Az-Zukhruf, surat ke-43, ayat 51. Keangkuhan Fir'aun yang lain, di antaranya, yaitu Fir'aun mengatakan kepada Perdana Menterinya, wahai Haman, ibnili sarhan la'alli ablughul asbab, asbab as-samawat, fa'attali'u ila ilahi Musa, wa inni la'adhunnuhu kadhib. Wahai Haman, kata Fir'aun, buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi, supaya aku sampai ke pintu-pintu langit, supaya aku dapat melihat Rabb-nya Nabi Musa. Dan aku mengira Nabi Musa itu pendusta. Di atas sana tidak ada Allah Subhanahu wa taala. Makanya siapa yang meragukan Allah di atas langit, ini jangan-jangan ada titisan Fir'aun. Disebutkan oleh Allah itu dalam surat Ghafir, surat ke-40, ayat 36-37. Ini contoh keangkuhan Fir'aun. Dia ingin dibangunkan bangunan sampai tinggi, sampai ke langit, agar bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada cerita menarik ini semua, ahibati, terutama yang tadi yang saya sebutkan bahwasanya alaysa li mulku Misr, bukankah kepunyaanku kerajaan Mesir? Ini cerita menariknya, subhanallah. Perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghinakan Fir'aun bahkan setelah dia mati. Bahkan setelah dia mati. Ini menunjukkan bahwa Allah sangat membenci sifat angkuh dan sombong. Di antaranya disebutkan oleh Al-Allamah Siddiq Hasan Khan di dalam kitab Fathul Bayan fi Maqasidil Quran, bahwa disebutkan khalifah dari negeri Abbasiyah yang bernama Harun Ar-Rashid, beliau ketika membaca ayat ini, surat apa tadi, Az-Zukhruf, enggak, yang alaysa li mulku Misr, surat Az-Zukhruf ayat 51 tadi yang berbunyi, qala ya qaum alaysa li mulku Misr wa hadhihi al-anharu tajri min tahti. Harun Ar-Rashid sang khalifah rahimahullah ketika membaca ayat ini, kan itu perkataannya Fir'aun, wahai kaumku, bukankah milikku kerajaan Mesir dan sungai-sungai ini mengalir di bawahku. Wa ra'a tafakhura Fir'aun bi mulki Misr. Dia melihat angkuh sombongnya Fir'aun dengan kerajaan Mesirnya. Maka kata Harun Ar-Rashid, la'anahullah. Allah, semoga Allah melaknat dia. Maksudnya Fir'aun. Ma kana arqa'ahu, ay ma ashadda khiffata aqlihi. Sungguh dia sangat dungu orang tersebut. Idda'a rububiyyah bi mulki Misr. Wallahi la uwaliyannaha akhassa khadami. Dia mengaku sebagai Rob. Fir'aun mengaku sebagai Rob. Bahwa dia yang memiliki kerajaan Mesir. Kata Harun al-Rashid ini. Demi Allah. Sungguh aku akan jadikan penguasa di Mesir budakku yang paling buruk. Paham ceritanya enggak? Ketika Fir'aun mengaku dia adalah orang yang sangat tinggi kedudukannya, dia adalah Rab, dia adalah penguasa Mesir, tidak ada yang menguasai selain dia. Maka ketika Harun al-Rashid membaca ayat ini, dia mengatakan, Harun al-Rashid berkata bahwasanya, ini Fir'aun ini manusia paling dungu. Ngaku mempunyai Mesir, padahal Mesir itu sang penciptanya siapa? Allah. Maka sungguh aku akan jadikan penguasa di Mesir, karena beliau khalifah. Beliau berhak mengangkat penguasa. Dalam artian kita, presidennya Harun al-Rashid, beliau mengangkat gubernur Mesirnya. Kata sang presiden, sang khalifah Harun al-Rashid, aku akan jadikan wali untuk Mesir adalah budakku yang paling hina. Agar Fir'aun tahu bahwasanya menguasai Mesir itu bukan jadi Tuhan. Paham enggak? Paham ceritanya? Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Fawalla hukma Mesir khadiman lahu ismuhu Al-Khusayb. Wa kana yasubbu lahu al-ma'inda al-wudu. Dan akhirnya benar. Harun al-Rashid menjadikan penguasa Mesir ataupun gubernur Mesir adalah budak yang dimiliki Harun al-Rashid. Yang biasa membawakan air wudunya Harun al-Rashid. Agar menghinakan perkataan siapa? Fir'aun. Jadi mudah-mudahan hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari sifat angkuh dan sombong. Dan ini cerita juga disebutkan di dalam kitab Wafayatul A'yan yang ditulis oleh Ibnu Al-Khallikan. Itu cerita atau faedah yang ketiga. Allah sangat membenci sifat angkuh dan sombong. Kemudian pelajaran dan renungan yang keempat adalah Allah senantiasa bersama wali-walinya dari para nabi, para rasul, dan orang-orang saleh yang beriman dan bertakwa. Pelajaran yang keempat, Allah senantiasa bersama para wali-walinya dari para nabi, rasul, orang-orang saleh, dan orang-orang yang beriman dan bertakwa. Dan itu terjadi kepada Nabi Musa alaihi salam. Bahwasanya Nabi Musa alaihi salam ketika keluar mendapatkan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala keluar dari negeri Mesir agar keluar mengarah ke arah timur. Maka setelah itu Fir'aun mengetahui. Maka Fir'aun mengumpulkan seluruh bala tentaranya. Yang saya sebutkan tadi ada alf-alf junud atau jundi. Sejuta bala tentara. Dan Fir'aun menghina Nabi Musa dan kaumnya. Dan ini dijelaskan oleh Allah. Hinaan Fir'aun kepada Nabi Musa dan kaumnya. Mereka itu orang-orang yang rendah dan sedikit. Kata Fir'aun. Fa'arsala Fir'aunu fil madaini hashirin. Maka Fir'aun mengutus di kota-kota bala tentara yang mengepungnya. Kemudian Fir'aun berkata, inna ha'ula lasyirzimatun qalilun. Sesungguhnya mereka adalah makhluk-makhluk yang hina dan sedikit. Wa innahum lana lagha'idhun. Dan sesungguhnya mereka untuk kita adalah tandingan yang sangat rendah. Wa inna la jami'un hadirun. Dan sesungguhnya kita akan hancurkan mereka seluruhnya. Maka apa yang terjadi pada ikhwah? Yang terjadi adalah ketika Nabi Musa dan kaumnya berjalan ke arah timur dari Mesir ke arah timur untuk menuju Laut Merah. Kemudian fa'atba'uhum musyriqin. Maka Fir'aun dan sejuta bala tentaranya tadi mengikuti ke arah timur juga. Maka ketika di depan Nabi Musa dan kaumnya ada Laut Merah. Di belakang Fir'aun dan bala tentaranya. Sampai-sampai kaumnya Nabi Musa alaihi salam mengatakan, inna lamudrakun. Wahai Nabi Musa alaihi salam, sesungguhnya kita akan bisa dikejar oleh mereka. Disebutkan ini oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asy-Syu'ara surat ke-26 ayat 61. Falamma tara'al jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Maka setelah kedua golongan itu saling melihat, Nabi Musa melihat kepada bala tentara Fir'aun, kemudian dan Fir'aun. Fir'aun juga melihat kepada Nabi Musa dan kaumnya. Berkatalah pengikut Nabi Musa, sesungguhnya kita akan benar-benar tersusul, wahai Musa alaihissalam. Maka apa yang terjadi di sini? Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Nabi Musa menjawab, sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Rabku bersamaku. Ah, ini yang jadi pelajaran. Kata-kata bersama. Sesungguhnya kelak Allah akan memberikan petunjuk kepada aku. Maka benar. Di ayat yang ke-63. Fa'auhayna ila Musa. Anidrib bi'asakal bahar. Kami wahyukan kepada Musa. Pukullah lautan tersebut dengan tongkatmu. Fanfalak. Fakana kullu firqin kattawdil azim. Maka terbelahlah lautan itu dan tiap-tiap belahan ada seperti gunung yang besar. Maksudnya terbelah setelah dipukulkan terbelah. Di sini ada beberapa tafsiran. Ada yang mengatakan bahwa airnya seperti tertahan sesuatu. Jadi tidak bisa mengalir. Ya, jadi dia terbelah. Kenapa? Karena airnya tertahan. Tertahan tersebut akhirnya menggunung airnya. Kattawdil azim. Seperti gunung yang besar, tertahan dia. Yang akhirnya, lautannya tersebut kering, bisa dilauti, dilalui oleh Nabi Musa, dan Bani Israel yang beriman kepada Nabi Musa, alaihi salam. Nah ini. Yang menjadi pembicaraan kita di sini tadi adalah, bahwa yang keempat, kebersamaan Allah senantiasa, kepada orang-orang yang menjadi hamba-hamba Allah, dan wali-wali Allah, subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah berfirman, inna ma'ya rabbi sayahdin. Sesungguhnya bersamaku, Rabbku yang akan memberikan petunjuk. Ya, ahibati, hafizakumullah ta'ala. Maka pelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari, jadilah wali Allah. Yang mana pengertian wali Allah adalah menjadi hamba yang beriman dan bertakwa. Maka niscaya Allah akan senantiasa bersama kita. Dan kebersamaan yang merupakan sifat Allah dibagi menjadi dua. Ma'iyatullahi al-ammah wa ma'iyatullahi al-khasah. Kebersamaan Allah secara umum kepada seluruh makhluknya. Mau dia kafir, muslim. Mau dia orang saleh, orang taleh, orang yang buruk. Orang yang bermaksiat. Ini kebersamaan Allah secara umum. Adapun kebersamaan Allah secara khusus itu hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman, wali-wali Allah. Dan maksud kebersamaan yang khusus adalah at-ta'id, pemberian kekuatan, an-nasr, pemberian kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran, hibati hafizakumullah. Yang kelima. Pelajaran yang kelima yaitu bahwa kisah Nabi Musa alaihi salam dengan Fir'aun penuh dengan pelajaran dan renungan. Oleh karenanya, Imam As-Suyuti rahimahullah di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran mengatakan, kada al-Qur'an an yakuna kullahu li Musa. Hampir saja Al-Qur'an seluruhnya milik Nabi Musa. Saking banyaknya cerita Nabi Musa dan Fir'aun disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Kenapa? Karena di dalam cerita Nabi Musa dan Fir'aun terutama, ini banyak terjadi pelajaran-pelajaran yang bisa diambil oleh seorang yang beriman. Ini pelajaran yang kelima. Pelajaran yang keenam. Yaitu, ahibati hafizakumullahu ta'ala, bagaimanapun, pasti kemenangan diberikan oleh Allah kepada wali-walinya. Meskipun terlambat. Bagaimanapun, pasti kemenangan diberikan oleh Allah kepada wali-walinya. Meskipun terlambat. Lihat kejadian ini. Nabi Musa alaihi salam diselamatkan oleh Allah, diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala atas Firaun dengan sejuta bala tentaranya. Maka kita harus yakin dalam kehidupan kita bahwa bagaimanapun ujiannya, selama kita beriman, bertakwa kepada Allah, pasti akan ada jalan keluar. Pasti akan ada solusi, kemenangan, berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Asalkan beriman dan bertakwa. Ada orang siang-siang kemarin nelfon. Ustaz, tolong saya. Ya. Saya bingung mau jawabnya apa. Maka kadang-kadang sebagian orang ketika mendapat musibah, mendapatkan ujian, dia langsung mengingat manusia. Ini keliru. Tapi ingatlah Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun Allah, ujian yang Allah berikan, maka pasti akan ada jalan keluarnya bagi orang-orang yang beriman walau terlambat. Makanya cerita Nabi Musa ini dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang lain, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada kaum Yahudi, "Kenapa kalian berpuasa pada hari ini?" "Hadzal yaumul ladzi adhara Allahu fihi Musa." Ini adalah hari yang Allah memberikan kemenangan kepada Nabi Musa alaihissalam. Wa bani Israil ala Fir'aun. Dan memberikan kemenangan kepada Bani Israil atas Fir'aun. Ya, atas Fir'aun. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna lanansuru rusulana walladzina aman." Sesungguhnya kami akan benar-benar memberikan kemenangan kepada rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Kemenangan pasti datang. Solusi pasti datang. Asalkan kita perbaiki hubungan dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkan oleh Allah dalam surat Ghafir, surat ke-40 ayat 51. Kemudian juga lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kana nasrullahi 'alal mu'minin." Dan senantiasa pertolongan Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang yang beriman. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saya ulangi ayatnya, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Dan hak atau wajib atas kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala, untuk menolong, memberikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman. Dalam surat Ar-Rum, surat ke-30, ayat 47. Ini sekali lagi menunjukkan bahwa bagaimanapun kesulitan yang ada, maka Allah akan memberikan kemenangan kepada orang-orang beriman meskipun terlambat. Ya, meskipun terlambat. Lihat contohnya misalkan terlambat, tapi kemenangan tetap datang. Di antaranya hadis tentang Heraklius. Ketika berkata kepada Abu Sufyan, Heraklius berkata kepada Abu Sufyan, "Sa'altuka kaifa kana qitalukum iya." Aku bertanya kepada engkau wahai Abu Sufyan, yang waktu itu masih musyrik radhiyallahu anhu. Aku bertanya kepada engkau, bagaimana kalian memerangi dia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa za'amta anna al-harba sijalun wa duwal. Fa kadzalika ar-rusul tubtala thumma takunu lahumul 'aqibah. Maka engkau menganggap bahwasanya peperangan ya yang dimiliki kemenangan dimiliki oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka demikianlah para rasul, mereka senantiasa diuji. Kemudian kemenangan di akhirnya untuk para rasul tersebut. Lihat kata-kata di akhirnya. Meskipun terlambat, setelah 13 tahun disiksa, sudah enggak sanggup lagi, lalu diperintahkan untuk berhijrah, baru saat itu terjadi kemenangan. Bahkan kemenangan tidak langsung. 13 tahun, kemudian diusir, akhirnya berhijrah ke kota Madinah. Setelah 7 tahun di kota Madinah, baru melakukan penaklukan kota Mekah. Artinya, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Dan hak atas kami, wajib atas kami menolong orang-orang beriman. Maka saya katakan, jangan pernah ada putus asa. Bagaimanapun, sulitnya, ujiannya, kemenangan pasti ada untuk orang-orang beriman. Meskipun terlambat. Dan hibati hafizakumullah ta'ala, itu juga yang disebutkan oleh Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di antaranya yaitu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang beriman mengatakan, "Mata nasrullah?" Kapan datang pertolongan Allah? Maka Allah menjawab, "Ala inna nasrallahi qarib." Ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu dekat. Baik. Pelajaran selanjutnya kita bisa ambil dari hadis ini adalah cerita hari Asyura memberikan pelajaran kepada kita untuk menyelisihi orang-orang musyrik. Karena umat Islam mempunyai akidahnya tersendiri, mempunyai cirinya tersendiri, mempunyai tandanya tersendiri. Maka akidah seorang muslim adalah menyelisihi orang-orang musyrik. Karena akidah orang Islam, karena orang-orang Islam mempunyai akidah tersendiri, ciri tersendiri, tanda tersendiri. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada hari Asyura ini sengaja menyelisihi dirinya dari kaum Yahudi dari berpuasa pada hari Asyura. Sengaja. Jadi memang penyelisihan terhadap kaum musyrikin, kaum kafirin itu dituntut. Kita tahu hikmahnya atau tidak tahu hikmahnya. Jadi sebuah ibadah adalah menyelisihi orang musyrik, orang kafir. Itu ibadah. Ingat itu baik-baik. Sebuah ibadah adalah menyelisihi orang musyrik, orang kafir. Itu ibadah. Kita berharap pahala dari atasnya. Lihat Rasulullah SAW hadis riwayat Imam Muslim. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ketika Rasulullah SAW berpuasa pada hari Asyura, tanggal 10 Al-Muharram. Dan memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, innahu yaumun tu'azzimuhu al-yahudu wan-nasara." Wahai Rasulullah, bukankah hari Asyura, tanggal 10 Al-Muharram, hari yang diagungkan oleh kaum Yahudi dan Nasrani? Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan ini terlihat juga bagaimana para sahabat terdidik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyelisihi kebiasaan kaum musyrik dan kaum kafir. Sampai beliau memberitahukan kepada Rasulullah atas didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, bukankah selama ini engkau mengajarkan kepada kita agar tidak mengikuti kebiasaan kaum Yahudi dan Nasrani? Lalu kenapa sekarang kita berpuasa pada hari Asyura yang itu adalah kebiasaannya kaum Yahudi? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan langsung, "Fa idza kana al-'amul muqbil insyaallah sumnal yawm at-tasi'." Jika pada tahun depan dengan kehendak Allah, kita pasti berpuasa pada tanggal 9. Ini menunjukkan bahwasanya puasa tanggal 9 yang itu besok hari bagi kita adalah fungsinya menyelisihi orang-orang musyrik Yahudi dan Nasrani. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, "Falam ya'til 'amul muqbil hatta tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Tidaklah datang hari tahun depan sampai beliau akhirnya meninggal. Jadi sebelum dapat Al-Muharram tahun depan, beliau meninggal. Dalam riwayat Muslim yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La in baqitu ila qabil la asumannat tasi'." Jika aku hidup sampai tahun depan, maka sungguh aku akan berpuasa tanggal 9. Ya, tanggal 9. Ini semuanya tujuannya untuk apa tadi? Menyelisih. Sekali lagi saya katakan, menyelisih kaum kafir dan kaum musyrik di dalam akidah dan kebiasaan khusus mereka, itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tuntutan syariat. Itu salah satu maksud dari pensyariatan Islam. Ya. Ini kalau seandainya kita tidak tahu pun apa sebabnya kita tidak boleh meniru orang musyrik, orang kafir, maka kita katakan kita tidak tahu sebabnya. Kita diperintahkan untuk itu dan kita budak Allah, kita terima perintah tersebut. Paham ya, para ikhwan? Lihat lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau menyelisihi orang musyrik, orang kafir. Sekedar untuk menyelisihi. Ya, meskipun tidak ada tujuan di sana, sekedar untuk menyelisihi. Karena menyelisihi orang kafir, orang musyrik ibadah di dalam akidah dan kebiasaan khusus mereka. Lihat hadis riwayat Imam Abu Daud. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menyelisihi orang musyrik, orang kafir dalam perkara yang mungkin tidak terlalu penting. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qaliful yahud fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala khifafihim." Selisihi kaum Yahudi. Mereka tidak salat di sendal-sendal dengan memakai sendal dan juga memakai sepatu mereka. Padahal dalam hal ini memakai sendal, memakai sepatu, ya, tidak ada sesuatu yang signifikan. Baik kita melepas sendal, melepas sepatu, atau pakai sendal, pakai sepatu ketika sholat, tidak ada sesuatu yang terlalu dalam tanda kutip penting di situ. Tetapi penyelisihannya yang dituntut. Kaum Yahudi sholatnya pakai sendal, tidak pakai sendal. Kaum Nasrani sholatnya tidak pakai sepatu, maka kita dianjurkan untuk memakai sendal dan sepatu saat sholat. Ya, tentunya hadis ini berlaku saat waktu itu kaum muslimin dalam keadaan masjidnya belum bersih seperti ini. Dalam artian masih di atas tanah, ya, kemudian tidak ada karpet. Ya, kalau seandainya kita ingin melaksanakan hadis ini sekarang, maka kurang tepat. Tetapi bisa dilaksanakan bagi orang-orang yang mempunyai keadaan-keadaan tertentu. Seperti bapak polisi, aparat TNI, yang dia menjaga keamanan. Dan sangat sulit baginya kalau seandainya untuk melepaskan sepatu ataupun sendalnya. Tapi suatu saat kita bisa melakukan itu untuk melakukan hadis ini meskipun sekali dalam sehidup, seumur hidup. Ya, misalkan kita lagi safar, kemudian kita sholat pakai sepatu kita tanpa harus melepasnya. Karena sholatnya di padang pasir ataupun di samping jalan. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Di sini terdapat pelajaran menarik pada hadis ini. Bahwa pelajaran ini diambilkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dari hadis ini. Beliau mengatakan di dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra, وَمَا ذَاكَ إِلَّا لِأَنَّ الْمُشَابَهَةَ فِي بَعْضِ الْهَدْيِ الظَّاهِرِ يُوْجِبُ الْمُقَارَبَةِ. Kenapa kita diharamkan untuk menyerupakan diri dengan kaum Yahudi, Nasrani, orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Meskipun hanya dalam pakaian. Hanya dalam perkara misalkan topi merah Sinterklas. Ataupun memakai atribut-atribut Natal. Atribut-atribut tahun baru. Atribut-atribut pakaian. Ya. Gongsi pacai. Ya, atribut-atribut seperti itu. Kenapa diharamkan? Karena, perhatikan baik-baik. Ini terutama yang mengatakan bahwasanya tidak mengapa, cuma memakai, mengucapkan seperti itu saja. Tidak berkaitan, saya masih muslim. Enggak, bukan itu masalahnya. Anda kalau masih mengaku muslim, maka Anda wajib untuk tidak menyerupai kebiasaan bahkan sampai pakaian mereka. Disebabkan kenapa? Karena berdasarkan hadis ini. Apa hikmah dari balik hadis ini? Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia akan, dia adalah bagian dari kaum tersebut. Lihat. Yang demikian itu tidaklah kecuali karena menyerupakan diri di dalam perkara yang lahiriah mengkonsekuensikan kedekatan. Ini yang jadi masalah. Itu yang tidak dipahami oleh sebagian orang. Bukan hanya sekedar perkara pakaiannya merah saat Natalan. Memakai topi merah saat Natalan, Sinterklas, tidak. Tetapi itu mengkonsekuensikan kedekatan. Wa nau'an minal munasabah yufdi ilal musyarakah. Dan semacam ada kecocokan yang menjerumuskan kepada akhirnya ikut-ikutan. Fi khasaisihim. Dalam perkara-perkara khusus mereka. Allati infaradu biha anil muslimin. Yang mana tidak sama sekali dengan kaum muslimin. Wal arab. Wadhalika yajurru ila fasadin arid. Dan juga tidak sama sekali dengan orang Arab. Dan itu menghantarkan kepada kerusakan yang nyata. Hati-hati para ikhwah. Kemudian penemuan beliau yang kedua. Jadi penemuan pertama, kenapa kita tidak boleh untuk menyerupakan diri dengan orang-orang musyrik? Karena itu akan mendekatkan kita, yang akhirnya akan memerosokkan kita kepada kebiasaan-kebiasaan khusus orang-orang kafir. Penemuan yang kedua, yaitu musyabahatun fil zahir turisul mahabbata fil batin. Menyerupakan diri dalam perkara pakaian, dalam perkara warna, dalam perkara kebiasaan yang lahir ya, itu mewariskan rasa cinta di dalam hati. Makanya coba lihat Anda. Orang-orang yang sering menyerupakan atau bermudah-mudah menyerupakan diri dengan orang-orang kafir, mereka susah untuk membenci orang kafir. Bahkan sampai menjaga gereja. Susah benci orang kafir. Bahkan sampai bermudah-mudah dengan orang kafir. Karena seperti itu, menyerupakan diri dengan mereka. Menganggap itu remeh. Ini penemuan-penemuan yang disebutkan oleh Syekhul Islam luar biasa. Musyabahatun fil zahir turisul mahabbata fil batin. Penyerupaan diri dalam perkara lahiriah itu mewariskan rasa cinta di dalam batin. Di dalam hati. Maka hati-hati, ahibati, hafizakumullah. Kemudian, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis, dari cerita hari Asyura ini adalah pengagungan yang sesuai dengan syariat terhadap hari Asyura adalah dengan berpuasa. Pengagungan yang sesuai dengan hari, dengan syariat terhadap hari Asyura adalah dengan berpuasa. Sebagaimana hadis riwayat Muslim, fasamahu Musa syukran fa nahnu nasumu. Maka Nabi Musa alaihi salam berpuasa sebagai bentuk kesyukuran, maka kami pun berpuasa pada hari itu. Bahkan subhanallah, puasa hari Asyura dilakukan di zaman jahiliyah. Orang-orang jahiliyah saking mengagungkannya puasa hari Asyura, mereka pun berpuasa pada hari Asyura. Sebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Aisyah radhiyallahu anha bercerita, "Anna Quraisyan kanat tasumu yauma Asyura fil jahiliyah." Orang-orang kafir Quraisy senantiasa berpuasa pada hari Asyura di masa jahiliyah. Orang-orang Quraisy senantiasa berpuasa pada hari Asyura di masa jahiliyah. Bahkan saking agungnya hari Asyura tersebut, orang-orang Quraisy mengelambui Ka'bah pada hari Asyura. Saking agungnya hari Asyura. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, "Kana yauman tustaru fihi al-Ka'bah." Hari Asyura adalah hari yang Ka'bah dikelambui. Nah, ini menunjukkan bahwasanya cara bersyukur yang paling utama untuk mengagungkan hari Asyura adalah dengan berpuasa. Baik. Kemudian, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa berpuasa pada hari Asyura ada 3 jenis. Ada 3 jenis. 3 jenis ini disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab Zadul Ma'ad. Begitu juga disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari. 3 jenis puasa hari Asyura. Yang paling utama berpuasa tanggal 9, 10, 11. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Sumu qablahu yauman wa ba'dahu yauman." Berpuasalah sebelum hari Asyura sehari dan setelah hari Asyura sehari. Hadis ini lemah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad, oleh Imam Baihaqi dalam kitabnya Sunan Al-Kubra, dan dilemahkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dalam kitab Silsilat Al-Ahadith Al-Dha'ifah. Dan juga oleh Imam Al-Syeikh Al-Arnaud mengatakan bahwasanya hadisnya lemah. Tetapi hadis ini dihasankan oleh Imam Syekh Ahmad Syakir rahimahullah. Yang jelas, hibati hafizahumullah ta'ala, bahwasanya sebagian para salaf berpuasa pada 3 hari ini, tanggal 9, 10, dan 11, salah satu hikmahnya adalah tidak memakai hadis tadi, tidak, tetapi hikmahnya adalah berhati-hati. Apa maksudnya berhati-hati? Jadi hadis lemahnya tidak dipakai. Berpuasalah sehari sebelum hari Asyura dan setelah sehari setelah hari Asyura. Hadis lemahnya tidak dipakai. Tetapi kenapa mereka mengatakan tetap dianjurkan untuk berpuasa 3 hari. 9, 10, dan 11. Karena min babil ihtiyat. Karena sikap hati-hati. Apa maksudnya sikap hati-hati? Kalau berpuasa tanggal 9, ternyata itu baru tanggal 8. Maka berpuasa tanggal 9 berarti itu baru tanggal... Berpuasa tanggal 9, ternyata itu baru tanggal 8. Maka kalau berpuasa tanggal 10, berarti itu tanggal 9. Kalau berpuasa tanggal 11, itu berarti tanggal 10. Kalau seandainya penghitungan harinya keliru. Maka itu yang dimaksud dengan sikap hati-hati. Ya, ini ahibati hafizakumullah ta'ala. Tingkatan yang kedua, berpuasa tanggal 9 dan 10. Tingkatan yang kedua, berpuasa tanggal 9 dan 10. Sebagaimana dilakukan atau disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, "La in baqitu ila qabil asumanna tasi'." Jika aku hidup tahun depan, maka sungguh aku akan benar-benar berpuasa tanggal 9. Ini tingkatan yang kedua, puasa hari Asyura. Tingkatan yang ketiga, berpuasa tanggal 10 saja. Maka ini pun diperbolehkan. Terakhir, ahibati hafizakumullah ta'ala, pelajaran dari hari Asyura adalah mengagungkan hari Asyura ia dengan 2 cara. Yang pertama, terlalu berlebihan meratapi kematian Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, sampai memukul pipi, merobek baju, melukai tubuh, menggundul rambut, merobek-robek baju, dan semisalnya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, laisa minna man daraba al-khudud wa syaqqa al-juyub wa da'a bid'wal jahiliyah. Bukan dari kami orang yang menempeleng pipi, kemudian merobek baju, kemudian meraung-raung seperti raungannya kaum jahiliyah, yaitu tidak puas dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dilakukan oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Ya, oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Yang mana mereka keliru dalam mengagungkan hari Asyura dengan cara terlalu meratapi kematian Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, yang dengan takdir Allah memang meninggal pada hari Asyura. Kemudian di sana ada kelompok yang lain yang keliru di dalam mengagungkan hari Asyura, yaitu kebalikan dari orang-orang Syiah Rafidhah, terlalu bergembira membuat makanan, membagikan manisan, kemudian mencat rumah, memperbaiki atau menerangi rumah-rumah, berdandan, membuat makanan termasuk di dalamnya bubur Asyura. Ya, dikhawatirkan itu kebiasaannya kaum Nawasib, orang-orang Khawarij, yang mereka senang dengan wafatnya dan mati syahidnya Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Dan mereka membenci Ahlul Bait, kaum-kaum Khawarij ini. Maka pada saat itu ini adalah perbuatan mengada-ngada, dan itu tindakan yang kedua yang keliru di dalam menghormati, mengagungkan hari Asyura. Nah, ini beberapa pelajaran dan renungan dari hari Asyura. Semoga pelajaran-pelajaran ini semakin menambah kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahu a'lam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Di kampung-kampung biasanya orang-orang sibuk memasak bubur Asyura. Sudah saya jawab tadi. Pertanyaannya, apakah betul pada waktu Nabi berperang dibuatkan bubur yang isinya macam-macam seperti ada rumput, kayu dan lain-lain? Allahu a'lam. Belum tahu saya. Dua, apakah boleh kita merayakan hari Asyura tersebut dengan bubur Asyura? Belum ada dalil. Tiga, bagaimana dengan orang ikut merayakan memberi sumbangan tersebut? Apakah dibolehkan? Maksudnya menyumbang untuk membuat bubur Asyura. Maka jawabannya, sesuatu yang belum ada contohnya adalah perbuatan mengada-ngada dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perbuatan mengada-ngada adalah sebuah maksiat dan tidak boleh saling tolong-menolong dalam perbuatan maksiat. Wallahu alam. Ustaz, itu kan bagus memberikan makanan kepada orang miskin, kepada orang-orang. Maka jawabannya, beragama bukan hanya sekedar bagus tetapi benar. Sesuai dengan dalil dari Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fiik wa fiik barak. Bagaimana dengan wali-wali yang mempunyai karamah? Apakah itu benar-benar wali Allah? Dan tolong jelaskan untuk ciri-ciri wali Allah yang mempunyai karamah. Maka jawabannya di sini harus diletakkan beberapa poin. Yang pertama, kita sebagai umat Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bermanhaj salaf, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai wali. Dan wali-wali tersebut maksudnya adalah orang-orang yang terdekat dengan Allah. Dan wali-wali tersebut disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada rasa takut atas mereka dan tidak mereka khawatir. Itu disebutkan bahwa Allah mempunyai wali-wali. Begitu juga dalam hadis riwayat Bukhari, hadis Qudsi, Allah berfirman, man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang memerangi wali-waliku, maka aku umumkan peperangan terhadapnya. Ini poin pertama, bahwa kita meyakini Allah mempunyai wali-wali, orang-orang yang terdekatnya. Yang kedua, wali-wali Allah adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah adalah orang-orang yang tidak punya rasa takut dan juga tidak sedih. Siapa mereka? Orang yang beriman dan selalu bertakwa. Beriman dan bertakwa. Itulah wali-wali Allah. Dan itu ciri wali Allah. Orang beriman dan bertakwa. Ustaz, berarti wali-wali Allah itu tingkatan-tingkatan. Iya, karena keimanan bertingkat-tingkat, ketakwaan bertingkat-tingkat, maka kewalian pun bertingkat-tingkat. Itu kedua. Yang ketiga, kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah, bermanhaj salaf, meyakini adanya karamah. Karamah artinya adalah sesuatu keadaan di luar kebiasaan manusia yang diberikan oleh Allah kepada wali-wali Allah. Sesuatu yang di luar kebiasaan manusia yang diberikan oleh Allah kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Lihat, kata-kata diberikan. Berarti karamah tidak bisa dipelajari, karena karamah murni pemberian Allah dengan kehendaknya, dengan hikmahnya. Tidak bisa dipelajari dan tidak bisa berusaha mendatangkan, enggak bisa. Karena itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang keempat, tidak semua wali mempunyai karamah dan bukan syarat menjadi wali harus berkaramah. Karena syarat wali adalah yaitu beriman dan bertakwa. Yang keempat. Di sana terdapat yang kelima. Di sana terdapat perbedaan antara karamah dengan hakikah syaitaniyah. Karamah adalah pemberian dari Allah, sedangkan hakikah syaitaniyah keadaan luar biasa yang diberikan oleh jin dan syaitan. Seperti misalkan seseorang kebal mengetahui, mengaku mengetahui akan hal gaib. Kemudian seseorang bisa dilihat dalam satu waktu dua tempat. Ya, sekarang bisa mengisi kajian di Masjid Imam Syafi'i pada saat yang bersamaan dia tawaf di Baitullah. Dibunguninya aku. Jadi ini termasuk dari karamah yang muzayyafah, karamah yang merupakan hakikah syaitaniyah, yang merupakan hakikat syaitan atau penampakan-penampakan dari syaitan. Nah, itu tentang wali-wali Allah Subhanahu wa taala sudah saya jelaskan. Ada sebagian kaum muslim pada hari Asyura ini sudah buat bubur Asyura. Tolong doa jelaskan apa yang menyebabkan kita harus menjauhi filsafat dan tasawuf. Filsafat adalah sebuah ilmu yang diambilkan dari selain Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Filsafat, pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal dan hukumnya. Itu filsafat. Jadi ukurannya akal, bukan dalil dari Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itulah para ulama menjauhi ilmu filsafat ini, atau disebut juga ilmu kalam. Ilmu kalam atau ilmu filsafat adalah, kalau bahasanya sebagian orang, ilmu filsafat atau ilmu kalam adalah meragukan yang sudah terang, yang sudah jelas, menggelapkan yang sudah terang. Itu ilmu filsafat. Ya. Ar-Rahman ala arsistawa, Allah beristiwa di atas arsy, sudah terang benderang ayatnya. Dia ragukan dengan ilmu kalamnya, berbicara sana, bicara sini. Kalau Allah memiliki tempat, kalau Allah beristiwa di atas arsy berarti Allah butuh tempat. Allah tidak mungkin membutuhkan tempat karena itu seperti makhluk. Jadi yang aturan sudah terang jadi gelap. itu ilmu filsafat. Itulah sebabnya kenapa dijauhi, karena lebih mendahulukan akal dibandingkan dalil dari Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun ilmu tasawuf kenapa dijauhi? Karena jika yang dimaksud ilmu tasawuf adalah seseorang akhirnya masuk kepada ajaran wahdatul wujud, yaitu menganggap seluruh alam semesta ini adalah Allah, sampai dirinya adalah Allah, maka ini adalah menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Karena keyakinan tersebut bertentangan dengan tauhid. Kalau seandainya yang dimaksud dengan ilmu tasawuf adalah wahdatul wujud. Tapi kalau seandainya yang dimaksud dengan ilmu tasawuf artinya adalah mendahulukan ibadah dengan perasaan bukan dengan dalil, maka ini juga penyebab kenapa kita menjauhi ilmu tasawuf, karena mendahulukan perasaan dibandingkan dalil, batinnya lebih didahulukan dibandingkan dalil dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seperti misalkan berhaji atau sholat, cukup dia dengan batinnya. Batinnya mengunjungi Ka'bah, wukuf di Arafah, sudah dikatakan haji. Hatinya ingat kepada Allah, sudah dikatakan sholat. Kalau seandainya dimaksud dengan ilmu tasawuf seperti itu, maka itulah penyebab kenapa kita menjauhi ilmu tasawuf. Adapun kalau yang dimaksud dengan ilmu tasawuf adalah seseorang memperbaiki hatinya, memperbaiki akhlaknya, maka tidak usah kita memakai kata tasawuf, karena kata tersebut belum ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belum ada di zaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, bahkan imam yang empat. Maka gunakan saja istilah-istilah syariat. Kalau seandainya ingin memperbaiki akhlak dan budi pekerti, istilah-istilah syariat yang diajarkan dalam agama Islam. Ya. Karena nanti istilah tersebut, istilah tasawuf pun, ahli tasawuf pun bingung. Diambilkan dari kata apa? Ada yang mengatakan dari kata-kata as-safa, yang artinya bersih. Karena hatinya bersih. Ada yang mengatakan dari kata as-saful awal, karena senantiasa memperhatikan sholat. Dan akhirnya selalu berlomba-lomba dalam saf pertama. Ada yang mengatakan dari kata-kata as-suf. As-suf yang artinya adalah benang wol ataupun bulu domba. Karena orang-orang dahulu ketika umat Islam sudah kaya, sudah menaklukkan dunia, akhirnya terbuka dunia untuk mereka. Sebagian umat Islam ada yang ingin benar-benar beribadah kepada Allah. Akhirnya mereka memakai pakaian yang lusuh-lusuh. Di antaranya bulu domba yang kalau berkeringat baunya luar biasa. Untuk menghinakan dunia. Inilah mulai-mulai gerakan tasawuf. Yang kemudian setelah itu bertambah penyimpangannya, yaitu diantaranya pada akhirnya wahdatul wujud, Allah dan seluruh alam semesta adalah Allah. Nah, ini keliru dalam hal ini. Kalau seandainya yang dimaksud tasawuf seperti itu, maka itu menyimpang. Bagaimana cara saya menjelaskan kepada orang tua bahwa saya tidak ingin belajar filsafat dan tasawuf yang jadi kewajiban dalam mata kuliah agar saya bisa keluar dari kampus tersebut? Maka jawabannya adalah tidak perlu keluar dari kampus tersebut. Maka cuma ketika pelajaran filsafat, maka selalulah dikaitkan dengan dalil. Ketika pelajaran tasawuf, maka selalu dibanding dengan dalil. Ya, tidak perlu keluar, teruskan kuliahnya. Saya katakan seperti itu. Karena sebagian orang ya akhirnya keluar dan akhirnya tidak sekolah atau tidak kuliah. Maka kita katakan teruskan kuliahnya. Cuma ketika diharuskan belajar itu, maka selalulah bandingkan dengan dalil, kaitkan dengan dalil. Kalau bertentangan dengan dalil, maka jangan diterima. Ambillah dalilnya. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Ini kira-kira yang bisa sampaikan kita dan saya umumkan bahwa pada besok hari kita akan memulai kajian dengan kitab baru, yaitu Durusun fi Syarhi Nawaqidil Islam, penjelasan pembatal keislaman, yang asli kitabnya ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu Nawaqidul Islam, dan penjelasannya ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Ini yang bisa, dan saya berharap untuk bisa berhadir, karena biasanya sesuatu yang baru itu semangat. Ya. Sesuatu yang baru semangat. Kitabnya baru, tahunnya baru, kemudian materinya baru, itu semestinya semangat. Dan kita mulai insyaallah Ta'ala bertepatan dengan tanggal Tasu'a, ya. Hari tanggal 9 dari bulan Allah Al-Muharram 1440. Maka saya berharap untuk bisa berhadir, karena perkara-perkara yang dibahas dari pembatal-pembatal keislaman sangat penting. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.